masa mimpi masa yang silam kemelut masih terbayang di mata hatiku yang sendu. Kupu-kupu terbang kabarkan duka dua manusia. Lagu ini ku persembahkan ke hari bapakmu. Mengapa harus berpisah di jalan persimpangan hidup? Saat kini ada tersisa nostalgia yang teringat, akan ku coba menghapuskannya. Saat yang sama ku merasa kenangan yang terindah, tanpa terasa ku sedang menikmati. Pagi ini ada tersisa hujan jurasi malam. Hari ini ada tersisa mimpi masa yang silam kemelut terbayang di mata hatiku yang sendu. Saat kini ada tersisa nostalgia yang teringat, akan ku coba menghapuskannya. Saat yang sama ku merasa tanpa terasa ku sedang menikmati. Bahkan ke hari bapakmu. Mengapa harus berpisah di jalan persimpangan hidup? Saat kini ada tersisa nostalgia yang teringat, akan ku coba menghapuskannya. Sama ku merasa kenangan yang terindah, tanpa terasa ku sedang.